Sekarang waqad qulna. Sampai situ. Nah. Tafadhal Pak Adri. Hakikatan di al-fatihi wa ma'anihi bi sawti nafsihi fa man za'ama anna al-qur'ana makhluqun min al-muqtazilati faqad a'dama faqad a'dama farih firyata Allahi wanafa kalamullahi anillahi wasfan waja'ala wasfan lil makhluqin wa kana aidan mutajanniban 'ala al-lughati wa laysa fiha mutakallimun bi ma'na khaliqun lil kalami bimakna khalikin bil kalami wa man za'ama anna al-qur'ana al-mawjuda wa man za'ama anna al-qur'ana al-mawjuda bainana hikayatu kalamillahi kama taquluhu al-qulabiyyatu aw annahu ibaratu anhu kama taquluhu al-ashariyatu faqad qala bidis bidis tajilati haitsu farraqa baina al-alfadi wal-ma'adi wa ja'ala al-alfadha makhluqatan wal ma'aniya ibaratan an sifati qadimati. Naam. Baik. Ya. Qala wa qad qulna fi ma sabaq, dan telah kita ucapkan berdasarkan uraian yang lalu, annal idafata fi qaulina, bahwa idafah pada ucapan kita Al-Qur'an kalamullah. Mudafnya mana? Kalam. Mana mudafun ilaih? Lafz jalalah. Ya, ini adalah min idafati sifat lil mausuf. Ini adalah idafah sifat kepada yang disifati. Sifatnya mana? Kalam. Yang disifati Allah. Ya, fatufidu anna al-Qur'ana sifatur Rabbi subhanahu. Maka hal ini idafatul sifah lil mausuf memberikan faedah bahwa Qur'an itu sifat Rabb subhanahu wa ta'ala. Wa annahu takallama bihi hakikatan, dan bahasanya Allah berbicara ya pada Al-Qur'an tersebut secara hakiki bi alfadhihi wa ma'anihi, dengan lafaz-lafaznya, makna-maknanya, bi sauti nafsihi, dengan suara dirinya. Faman zama al-Qur'ana makhluqun, maka barang siapa yang menyangka Al-Qur'an makhluk, minal mu'tazilah, maknanya kamin mu'tazilah, kal mu'tazilah, seperti kalangan mu'tazilah, faqad a'dama al-firyata 'ala Allah, maka sungguh ya dia telah membuat kedustaan yang besar, firyah kadib 'ala Allah, atas nama Allah. Wa nafaka lam layan 'anillahi wasfan, dan berarti dia juga telah menafikan ya kalam dari Allah, ya dari menafikan sifat dari Allah, menafikan kalam Allah ya dari Allah itu sebagai sebuah sifat. Dan waja'alahu wasfan lil makhluq, dan dia menjadikannya kalam tersebut sebagai sebuah sifat bagi makhluk. Wa kana aidan mutajannian 'ala lughah, dan ini juga bentuk Mutajanian ini dari kata jinayah, pelanggaran, kejahatan, jinayah. Dan ini juga salah satu bentuk pelanggaran atau kejahatan secara bahasa. Falaisa fiha mutakallimun bima'na khaliqin lil kalam. Ya, maka bukanlah atau tidaklah fiha mutakallimun, ya, tidaklah secara lugah mutakallim zat yang berbicara itu bima'na khaliqin lil kalam, itu adalah pencipta dari kalam, enggak ada secara bahasa itu. Kalau Mu'tazilah kan begitu kan, kalau Mu'tazilah berkata apa, bahwasanya ya mutakallim itu adalah khaliqul kalam, pencipta kalam. Kalau kalam sesuatu yang diciptakan berarti makhluk, itu Mu'tazilah akidahnya. Masih ingat enggak waktu itu Mu'tazilah berpendapat bahwasanya kalam makhluk, kenapa, karena Allah mutakallim, mutakallim itu khaliqun lil kalam, yang menciptakan sesuatu yang dikalamkan, yang dikalamkan Al-Qur'an, berarti Qur'an makhluk, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya, faman zama anna al-Qur'ana mawjuda bainana hikayatun lillah, dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an al-mawjuda yang ada bainana di tengah-tengah kita itu adalah hikayat dari kalam Allah, kama taquluhul kulabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kulabiyah, wa annahu ibaratun anhu, dan itu adalah Al-Qur'an adalah ibarah, ungkapan dari Allah, ya, kama taqulul asy'ariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ari, ya, faqad qala bi nisbi qaulil mu'tazilah, maka sungguh dia telah mengucapkan setengah ucapan Mu'tazilah, yaitu bahwasanya Al-Qur'an kalamullah itu ghairu makhluk, kata Mu'tazilah. Ya, jadi kullabiyah Asy'ariyah itu setengah Mu'tazilah dalam bab hal ini, kalamullah. Kalau Ahlus Sunnah totalitas kalamullah, ya, Al-Qur'an kalamullah, sifat Allah. Tapi kalau Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk. Asy'ariyah kalamullah tapi ibarah. Ibarat aja, bukan kalamullah, Allah ngomong itu ibarat aja. Kulabiyah itu hikayat aja. Ini berarti setengah Mu'tazilah. Haitsu farraqa baina al-fadhi wal ma'ani, di mana mereka membedakan antara lafaz-lafaz dan makna. Faja'al al-fadha makhluqatan, maka mereka menjadikan lafaz itu sebagai makhluk, wal ma'ani ibaratan, dan maknanya sebagai ibarah. Anisifatil qadimah, dari sifat-sifat yang lampau, yang dulu. Ini Asy'ari, ya. Terus Mas Bowo. An-Nasuti, nah. Kata benahu. Kalau nahu. Iraman. Ilaman. Kalau man atau min masuk ke fi'il itu man. Ya. Baik. Kama annahu dahi. Ya, sebagaimana hal itu ucapan Asy'ariyah dan Qulabiyah itu doha. Doha itu maknanya syabaha. Menyerupai Nasrani, Nasara fi qaulihim, yaitu pada ucapan mereka bi hululil lahut wa huwal kalimatu fin nasut wa huwa jasadu Isa alaihissalam. Itu seperti ucapan orang-orang Nasrani, ya, yang mengatakan Al-Qur'an adalah hikayat dari kalam Allah atau ibarah, ya, Asy'ariyah Qulabiyah. Itu seperti doha, menyerupai Nasara, Nasrani bi qaulihim, itu pada ucapan mereka, ya, bi hululi al-lahut. Lahut itu apa? Lahut, Padri? Lahut, apa lahut? Lahut itu mustaq dari nama Allah. Mustaq dari nama Allah. Lahut, yaitu sifat ilahiyah. Ya, kan alahaya lahu ilah. Gitu kan? Nah, ini mustaqnya lahut. Ya, yaitu maksudnya seperti ucapan mereka bihululi lahut. Yaitu lahut Allah menempati, yaitu kalimatu. Ya, apa itu? Itu kalimatnya, kalimat Allah. Al-kalimah bin nasut, pada nasut. Pada nasut, nasut ini mustaq minan nas. An-nas, itu manusia. Itu maksudnya apa? Jasad Isa alaihissalam. Ya enggak? Wa ayyadannahu, ya. Wa kalimatuhu. Ya, sering kan begitu kan? Lafaz-lafaz di Al-Quran tentang Isa. Dengan kalimatnya, kalimat Allah. Ya, yaitu pada nas, pada nasut, yaitu manusia. Idh qala bihululil ma'ani, yaitu ketika mereka berkata, ya, bihulul ma'ani, ma'ani itu menempati, allati hiya sifatul qadimah, itu yang ini adalah sifat-sifat Allah yang qadimah, fi hadhil alfat al-makhlukah, menempati lafat-lafat yang makhluk ini. Ya. Kan menurut Asy'ariyah, lafat Qur'an makhluk. Lafat Qur'an makhluk. Yang kita lafatkan makhluk. Kalau Qur'annya, kalamullah, ibarah in kalamillah. Lafatnya makhluk. Nah, kalau begitu serupa mereka dengan Nasrani. Dari sisi apa? Dari sisi, ya, kalam, kalimah, kalimat Allah, itu hulul, menempati sesuatu yang makhluk. Itu lafat yang dilafatkan. Faja'alal alfadha nasutan lah. Ya. Wahiyya sifatul qadimah fi hadhil alfat al-makhluk, faja'alal alfadha, maka mereka menjadikan lafat-lafat itu nasutan lah. Itu berarti sebagai bentuk makhluk juga. Nah, jadi lafduna, lafat kita ini makhluk. Lafat kita makhluk. Ya. Nah, tatkala kita membaca Al-Qur'an, Allahus Samad, malfud, yang terlafadzkan itu kalamullah. Yang, ya, bisa dipahami, tilawah kita, bacaan kita makhluk apa bukan? Makhluk. Nah, tatkala kita membaca Al-Qur'an, matlu, lam yalid wa lam yulad, itu kalamullah. Ya, kalamullah. Nah, tulisan kita makhluk bukan? Makhluk. Tatkala kita tulis di mushaf, di papan tulis ayat Al-Qur'an apa aja, ya, itu kalamullah. Dan seterusnya. Bisa dipahami sini? Asy'ari enggak. Asy'ari yang kita lafadzkan Al-Qur'an itu makhluk, karena lafaz kita makhluk. Tulisan kita makhluk, yang tertulis di Quran makhluk, kata mereka. Nah, ini berarti sama dengan Nasrani. Nasrani apa? Ya, beranggapan, ya, bahwasanya, ya, hulul, kalimat Allah itu hulul, bersatu pada jasad Isa. Jasad Isa makhluk bukan? Makhluk. Ya. Nah, berarti begitu. Nah, kalau mereka mengatakan Al-Qur'an kalimat Allah, bersatu pada huruf, bersatu pada tilawah, bersatu pada yang dibaca. Berarti makhluk ujung-ujungnya. Makanya ucapan mereka itu setengah Mu'tazilah. Ya. Al-Qur'an kalamullah. Sudah dibaca belum ini? Al-Qur'an kalamullah sudah dibaca. Al-Qur'an dah kalamullah. Haitsu tasarrafa, yaitu di mana tasarrafa bentuknya, ya fahma, maka apa saja. Katabnahu, yang kita tulis di mushaf-mushaf. Au talawnahu bil alsina, yang kita baca di lisan-lisan kita. Lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullah, maka ini tidaklah terlepas ya dari bahwasanya dia adalah kalamullah. Di annal kalama kama qalahul musannifu innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an, karena yang namanya kalam sebagaimana dikatakan oleh musannif ya itu adalah yang qalahu mubtadi'an, yang diucapkan oleh yang mengucapkannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan yang diucapkan oleh yang mubaliknya, yaitu yang menyampaikannya atau muadian yang menghantarkannya. Nah, ya Abdul Somad. Min hubada'a. Lam yubtada, minal badui, wasfuhu salam yurfa'u nah. Tahu cukup, ya. Dan mak dari mana? Adapun makna ucapan para ulama salaf minhu bada wa minhu wa ilaihi yaud, darinya lah Al-Quran itu bermula dan kepadanya lah akan kembali. Fahuwa minal badi, yaitu dari permulaan. Yakni anallaha alladhi, ialah Allah yang dia dahulu berbicara ibtidaan pertama kalinya. Lam yubtada min ghairi, yang tidak didahului oleh selainnya. Wa yahtamilu ayakuna minal badui, dan ada kemungkinan pula itu maknanya adalah minal badui, ya, ya dari kata badawa buduan. Nah, minal badui bimakna zuhur, maknanya apa? Zuhur, nampak. Yani annahu huwallazi takallama wa dhahara minhu, yaitu bahwasanya Allah yang berbicara dan dhahara minhu, ya, dan nampakannya. Li annahu lam yadhhar min ghairi, yang tidak jelas dengan selainnya. Wa ma'na ilaihi ya'ud, dan makna kepadanya lah Al-Qur'an itu akan kembali. Ayyarji ilaihi wasfan, akan kembali kepadanya dari sisi sifat. Li'annahu wasfuhu al-qa'imu bihi, karena Al-Qur'an itu adalah sifatnya, ya, sifat Allah yang tegak dengannya. Wa qila ma'nahu, dan dikatakan maknanya ya'udu ilaihi bi akhir zaman, akan kembali kepada Allah pada akhir zaman, ya, hina yarji'u yurja'u minal mushafi, ya, tatkala diangkat musab-musab tersebut minas suduri, dari dada-dada manusia, sehingga enggak ada yang apa lagi. Kama waroda ammak, ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan. Nah, kata padahal Pak Adri. Wa amma qawlul imani anna al-Qur'ana kalamullahi dakhilun. و Wa ammal qawlul imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi. Kalau bisa juga sebagai khobar qaul. Bi anna al-Qur'ana kalamullahi dakhilun khobar anna. Bisa dua-duanya. Bil kutubi. Bil kutubi. Fa'indal imana biha imanan sahihan yaktadi imanan abdi li'anna Allah takallama biha bi'alfadiha wa ma'aniha wa'annaha jami'an kalamu huwa la kalama khairi fahwa alladhi takallama bil Taurat بالإبرانيات وبالإنجيل بالسريانيات وبالقرآن باللسان العربي المبين. Nah, wama qaulul iman dan adapun yes status keimanan bahwa Quran kalamullah itu termasuk pada keimanan dengan kutub. Beriman kepada kitab-kitab. Inan iman maka sesungguhnya beriman biha dengan kutub-kutub, ya imanan sahihan dengan keimanan yang sahih, yak tadi iman al abdi maka ini mengharuskan keimanan hamba, bi annallaha takallama biha bahwa Allah berbicara dengan ya, di kitab-kitab tersebut bi al fatiha dengan lafadz-lafadznya wa ma'aniha dan makna-maknanya, wa annaha jami'an dan bahwasanya kitab-kitab tersebut jami'an semuanya kalamuhu subhanahu ya iyadah kalamullah subhanahu wa ta'ala ya kalamuhu huwa kalamnya huwa itu irabnya apa padri la taukid ya. Taukid fi mahal apa fi mahal ijarin sebagai apa? Ya nak, ya nak tabaiyah dari taukid dari mudhofun ilaih yang mana? Domir. Ya. La kalamu ghairi, bukan ucapan selainnya. Fahuwa alladhi takallama bitaurati wa bil ibraniyah. Maka dialah Allah yang berbicara dengan Taurat, ya di Taurat dengan bahasa Ibraniyah. Ya. Bahasanya orang Yahudi. Wabil Injil bisuryaniya. Ya dan Allah bicara di Injil dengan bahasa Suryaniya. Wabil Quran bilisanin Arabiyyin mubin dan berbicara di Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, lanjut nanti insyaallah kematian berikutnya subhanakallah bihamdik syadallah ila ilanta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.